Selamat malam semuanya. Selamat. Perkenalkan, nama saya Nope dan saya anaknya petani. Saya pengen cerita aja teman-teman. Mak masak enak, cuman pas ada saudara jauh saya datang ke rumah. Baru mak manggang ayam. Kalau enggak ada saudara jauh datang ke rumah, itu masaknya ngowawur mak saya. Bahkan kayak orang stres itu loh. Kangkung diracun. Handuk dipotong-potong dipikir babat. Rendang itu isinya lengkuas semua loh. Bapak saya makan tuh, waduh daging dibuang. Gak mau, terbiasa lengkuas. Baterai kalau bisa ditumis, makan kesetrum. Ah! Tapi kalau ada saudara datang manggang ayam, itu pun saya gak boleh ikutan makan. Khusus buat saudara. Jangankan makan, ngelirik aja gak boleh loh. Ngeliat ayam gitu malah langsung, ayo lihat apa. Enggak. Itu saya ngeliatin saudara makan ayam dari jauh itu saya ngiler loh. Kotos itu. Ayam itu seolah-olah manggil saya, hei Nopek sini. Sentuh aku. Nikmatin tubuhku Nopek. Itu ayam saudara saya makan enggak habis, sisa gitu. Saya udah seweneng. Meskipun cuma tulang enggak apa-apa. Saya dapat tulang itu kayak orang sakau loh. Tak cium-cium. Habis makan itu tulangnya tak kumpulin, tak susun, tak sambung jadi T-Rex loh. Saudara datang ke rumah itu enggak tiap hari. Harus ada acara dulu, seperti kayak nikahan gitu. Terakhir saya makan ayam, itu pas nikahan kakak saya. Masa saya mau makan ayam harus nikah dulu? Ini gak enak pas ngelamar ketemu calon mertua ditanya, kamu beneran sayang sama anak saya? Enggak, Pak. Nah terus alasan kamu mau makan ayam? Akhirnya nikah itu saya sujud syukur, ya Allah, makan ayam! Makan ayam kenyang cerai. Dan 24 September kemarin itu Hari Tani Nasional. Gak tahu kan? Parah. Sama. Saya juga dikasih tahu teman. Lah gimana? Hari Tani buat saya itu gak ngaruh. Lawang saya tiap hari jadi petani loh. Hari tani buat petani itu sama kayak hari libur buat pengangguran. Buat apa tiap hari libur? Geletaan di rumah kayak karpet dikasih nyawa gitu. Hari tani itu justru buat orang-orang yang bukan petani. Agar ingat nasib petani. Tepuk tangan buat petani di Indonesia. Petani-petani di Indonesia itu masih butuh alat-alat modern kayak bapak saya. Waktu Mbak Soimah janjiin saya mau dibelikan motor, itu bapak saya langsung telepon. Dia bilang, jangan mau kalau dibelikan motor, Le. Minta traktor aja. Yang metik gak apa-apa, Le. Yang penting aja ada GPS-nya. Biar bapak kalau ngebajak itu gak nyasar, Le. Kemarin bapak itu nyasar di sawahnya Lekjo, Le. Parah. Padahal di rumah itu udah ada kebun loh buat membajak sawah. Gak butuh traktor. Ini kalau punya traktor, terus kebunnya mau dikemanain? Masa mau diajarin nyetir traktor? Malah kayak sirkus loh. Ini kalau kebun bisa nyetir traktor, takutnya malah dibuat mejeng traktornya. Boncengan 3 sama kebun tetangga. Gak pakai helm. Godain kebun jantan. Pulang malam kumpul kebun. Dan gak cuma itu pesan bapak saya, dia juga bilang, ya wes kalau gitu mintakan Pak Jokowi sumur. Pak Jokowi itu dimana-mana bagi-baginya sepeda. Pak Jokowi kalau bagi sumur itu kasihan pas pampresnya. Tiap Pak Jokowi ngasih sumur harus nggali dulu. Nanti bawanya bukan pistol tapi cangkul. Bawanya gak pakai kemeja hitam-hitam, tapi pakai jas hujan. pakai kaos, ada tulisannya gali sumur. Ada nomor teleponnya gitu. Tapi asik kalau misalkan nanti Pak Jokowi datang ke desa saya, semua warga kumpul, Pak Jokowi duduk tuh disuguhi teh hangat. Handuk babat tuh. Rendang isi lengkuas. Pak Jokowi makan, wah daging gak enak. Nama saya Nopek, terima kasih teman-teman.